Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pertama kali saya mengajak untuk kita sama-sama banyak bersyukur dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat, nikmat dunia. Kita bisa menggunakan, memanfaatkannya. Namun kita benar-benar menyadari kalau nikmat ini akan berakhir. Barakallahu fikum. Kehidupan di dunia secara umum bukan kehidupan yang abadi. Semua kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa beruntungnya seseorang hamba kembali kepada Allah Jalla wa Ala, disambut dengan cintanya, disambut dengan kasih sayangnya, diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata semuanya itu, ahibbati fillah, sangat terkait dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Diterima atau tidak diterima oleh Allah Jalla fi'ula sangat terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, untuk membantu keselamatan hamba-hambanya di muka bumi ini, untuk bisa menjadi orang yang selamat sekembalinya kepada sang pemilik, yaitu Allahu Jalla fi'ula, Allahu Tabaraka wa Ta'ala mengirim utusannya, mengirim utusannya ke muka bumi ini untuk memberikan bimbingan, arahan hidup. para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allahu Jalla fi'ula kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian Allahu Jalla wa'ala menurunkan kitab-kitabnya yang akan mengatur kehidupan hamba ini di dunia dan mengatur mereka untuk menjadi orang yang selamat di saat dia kembali ke kehidupan yang abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang pengutusan para nabi dan rasul, semuanya membawa amanat yang satu. Dalam surat An-Nahl, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tugas para nabi dan rasul adalah satu, menyelamatkan hamba-hamba ini dari perbudakan kepada hamba apapun, malaikat atau para nabi, para wali atau yang lain. Membebaskan perbudakan hamba ini kepada hamba yang lain, menuju perbudakan kepada pemilik segala-galanya, Rabbil Alamin, Allahu Jalla fi'ula. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ahibbati fillah, ketika Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, dengan diutusnya para nabi dan rasul ke tengah mereka, diturunkannya kitab-kitab kepada mereka, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Pertama kata Allah Jalla wa Ala, faminhum man hadallah. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla fi'ula, sehingga mereka menyambut, mengambil, mempelajari, mendalami apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Jalla fi'ula. Karena yang dibawa oleh para nabi dan rasul hanya bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang sudah mendapatkan petunjuk untuk belajar ilmu agama, mengetahui bahwa disinilah keselamatan hidup, bersama apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, disitulah keselamatan, disitulah kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, kemuliaan, ketinggian derajat. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa Ala menyebutkan bahwa setiap umat yang diutus padanya rasul terbagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Pertama, yang mendapatkan petunjuk, menerima, menyambut, mempelajari, memahami, mengamalkan. Yang kedua kata Allah Jalla wa Ala, wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Yang kedua adalah yang telah terpastikan. Pasti kesesatan buat mereka, kata Allahu Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dua golongan inilah dalam sepanjang perjalanan hidup akan terus terjadi permusuhan, barakallahu fikum. Kedua golongan ini akan berupaya untuk menawarkan. Yang mendapatkan petunjuk, berupaya untuk menawarkan petunjuk-petunjuk Allahu Jalla fi'ula. Demikian juga yang berada dalam jurang kesesatan akan berupaya untuk menawarkan, melariskan kesesatan-kesesatan di tengah hambanya Allahu Jalla fi'ula. Adanya pergolakan hidup selalu antara yang hak dan yang batil, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, sampai pada hari kiamat, mengingatkan kita sungguh betapa besar nikmat yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Di saat Allahu Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam barisan orang yang menyambut utusan Allah Azza wa Jalla, orang yang mempelajari apa yang dibawanya, orang yang berupaya untuk memahami apa yang dituntunkannya, lalu mengamalkan apa yang telah diteladankan oleh para nabi dan rasul tersebut. Nikmat yang sangat besar di dalam hidup, barakallahu fikum. Inilah dia yang menjadi modal utama untuk kita bisa memperbaiki karya-karya kita di muka bumi ini. Kemudian sekembalinya kita kepada Allahu Jalla fi'ula, karya-karya yang telah diperbaiki itulah menjadi modal penerimaan, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang dari Allahu Jalla wa'ala, masuk ke dalam surganya. Bukankah ini keberuntungan yang sangat besar, ahibati fillah? Siapa yang menyangka? Siapa yang menduga? Jikalau Allahu Jalla wa'ala memberikan kepada kita apa yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in, dibariskan kita dengan barisan mereka dalam agamanya, mereka telah lulus, ahibati fillah, dari kehidupan dunia ini, lalu kemudian mendapatkan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala di alam yang kedua, yaitu alam barzakh, hafidhani wa hafidhakumullah, sebagai pintu menuju alam akhirat. Sekali lagi, hidayah dan taufik itulah yang telah menemukan kita dengan barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tinggal kita jaga, kita lindungi nikmat ini. Kita jadikan sebagai nikmat yang paling besar, paling mahal, paling tinggi di dalam hidup. Karena kalau sampai, maaf-maaf saja, kalau sampai kita menganggapnya, meremehkannya, menomorsekiankannya, inilah yang berbahaya. Kita mau geser nikmat ini, kenapa? Karena ada janji-janji dunia. karena ada yang kita ingin kejar, ada yang kita ingin dapatkan. Kita geser. Kita jadikan nomor sekian. Kita tidak akan bisa bertahan, barakallahu fikum. Mari ahibbati fillah, kita jadikan nikmat ini di atas segala-galanya. Kalau sekiranya suatu saat nikmat ini menuntut pengorbanan tenaga, pikiran, harta benda kita, atau pengorbanan nyawa kita, sudah ada teladannya dari para pendahulu kita yang soleh untuk menjaga dan melindungi nikmat ini. Mereka berkorban segala-galanya, barakallahu fikum. Kita masih mengingat wanita syahidah pertama kali di umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada persoalan hidup dengan ujian besar ini kecuali kaitannya dengan hidayah yang didapatkan dari Allahu Jalla wa'ala untuk menyambut dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Dan maaf-maaf, beliau di saat itu berstatus Buddha. Tapi begitu kuat, begitu tegar, kokoh, mempertahankan apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dari nikmat hidayah, sampai nyawa dia korbankan demi mempertahankannya, barakallahu fikum. Ahibati fillah, sekali lagi, jaga dan lindungi nikmat Allah Jalla wa'ala ini. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang terbaik buat diri kita tanpa hidayah, barakallahu fikum. Tidak pernah akan menjadi terbaik buat orang lain tanpa hidayah. Dan kita tidak akan pernah lurus hidupnya di muka bumi ini tanpa hidayah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan menyangka dan menduga, tatkala orang berada dalam hidayah, hidup apa adanya. Setelah dia tanggalkan hidayah ini, lalu dibukakan dunia oleh Allah Jalla wa'ala, jangan menyangka kalau dia akan lebih berbahagia hidupnya tatkala dia hidup dengan hidayah apa adanya. Tidak akan. Lebih tenang hidupnya? Tidak. Lebih berbahagia hidupnya? Tidak. Lebih maju juga? Tidak. Allahu Jalla wa'ala mengutus nabinya alaih salatu wassalam, mengutus para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan hidup, meluruskan hidup, menyelamatkan hidup, menanamkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Karena semuanya ini, hidup ini terkait dengan pemiliknya, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan pernah dekat dengan Allah Jalla wa'ala dengan bermaksiat kepadanya, melanggar aturan-aturannya, jauh dari hidayahnya. Bagaimana akan merasa dekat, barakallahu fikum? Merasakan ketenangan dan ketenteraman. Tidak akan kecuali bersama hidayah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Di saat kita belum dijemput oleh hidayah, apa yang kita rasakan di dalam hidup? Walaupun mungkin dari sisi finansial, orang yang maju, kaya raya, semuanya. Coba tanyakan kepada bapak kita setelah dia mendapatkan hidayah, kepada ummi kita setelah mendapatkan hidayah, teman-teman kita, antum akan menemukan kalimat pengakuan dengan kejujuran apa yang dia rasakan. Perbedaan yang jauh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingat, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan bimbingan kepada segala-galanya. Kalau seseorang di dunia mendapatkan kebahagiaan, dadanya lapang, tenteram hidupnya, ketahuilah, inilah dia sifat kehidupan di dalam surga. Inilah dia ciri kehidupan yang ada di dalam surga, penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, tatkala kita sudah berada di atasnya, kita harus mengerahkan semua kemampuan untuk menjaga dan melindunginya. Apa yang kita lakukan dan perbuat di atas hidayah ini harus kita jaga dan lindungi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah dia yang menjadi dasar utama hidup di dunia untuk menjadi orang yang diterima di sisi Allahu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak melalui majlis yang mulia ini, barakallahu fikum, kita sama-sama terus bersyukur kepada Allahu jalla wa ala, memperlihatkan yang terbaik pada diri kita dalam ketaatan kepada Allahu tabaraka wa ta'ala. Berharap kepadanya akan terus menyertai hidayahnya sampai kita bertemu dengannya ahibbati fillah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengajak kita berbicara tentang zaman yang kita berada padanya. Dalam kitab beliau Al-Manhajul Qawim Fit Ta'assi Bir Rasulil Karim, beliau barakallahu fikum menggambarkan perjalanan hidup beliau sebagai seorang alim ulama, seseorang yang merasakan dalam kehidupan dunia ini kaitannya dengan hidayah dan taufik Allahu jalla fi'ula. Beliau menyebutkan rahimahullahu ta'ala, wa minal ma'lum alladhi la yunkiruhu aqilun, sesuatu yang sudah diketahui lumrah, yang tidak diingkari oleh siapapun dari orang yang berakal. Tentu fadlan, lebih lagi akal yang terbimbing dengan ilmu agama, akan benar-benar berjalan bersama beliau untuk mengoreksi kehidupan ini. Beliau mengatakan, annannas fi zamanina hadha, bahwa manusia di zaman kita sekarang ini, qad fasha fihimul jahal, telah menyebar di tengah-tengah mereka kejahilan. Kita mengakui semuanya. Menyebar kejahilan di tengah-tengah mereka. Apakah kejahilan itu bentuknya al-basit atau al-murakkab? kejahilan yang bersifat al-basit, yaitu tidak mengerti sama sekali. Tidak tahu. Syirik sama tauhid tidak faham. Sunnah dengan perkara-perkara baru, kebidaahan, tidak juga mengerti. Halal haram. Sampai kemudian terkait tentang permasalahan ma'asi. Ini jahlul basit. Jahlul murakkab adalah yang dia ketahui lawanannya. Dia tidak tahu tauhid tapi syirik. Dikerjakan, diperbuat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, kanu min ahlil sawa'un, kanu min ahlil mudun. Yang berada di kota, ditimpa oleh penyakit, kejahilan tentang hidup ini, tentang apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Di lembah-lembah, di kampung-kampung, ini kenyataan. Yang kedua kata beliau, wantasyarat fihi wasailu zaik wal inhiraf antariqil haqqil mubin wahadi rabbil alamin. Menebarnya wasail, media-media yang memalingkan dari kebenaran, memalingkan dari jalan yang hak terang benderang, dan memalingkan dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita sampean sudah, oh sudah tahu dari mana media menyebar. Keberikutnya kata beliau, walaqad kathurat wasailu mautil qulub wa dha'fil iman fin nufus. Menjamurnya media-media yang mematikan hati dan melemahkan iman, kata beliau barakallahu fikum. Mematikan hati, melemahkan iman di dalam jiwa. A'ni, kata beliau, yang saya maksudkan adalah media-media yang melalaikan, barakallahu fikum, senda gurau main-main, bermunculan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga kata beliau, takatsarat fihi syurur, menjamurnya kejelekan-kejelekan di dalam hidup. Berita di situ ada pembunuhan, di sana penjabretan, kemudian di sana pemerkosaan, ya di sana pembacokan, wah, berbagai macam menyebar. Watataba'at fihil fitanu, bersusulan fitnah demi fitnah di dalam hidup. Tataba'at. Ahibbati fillah. Beliau mengajak kita untuk sama-sama bangun, sama-sama menilai, mengakui apa yang kita alami di dalam hidup ini. Beliau sebagai seorang ulama menggambarkan kepada kita, ini loh kenyataan yang kita hidup padanya. Dan kita semuanya mengakui rahimani wa rahimakumullah. Watataba'at fihil fitanu, bersusulan fitnah muncul barakallahu fikum. Lenyap, tidak selang beberapa waktu muncul lagi. Lenyap, beberapa waktu muncul lagi. Kita semuanya, terutama bapak-bapak kami yang berumur 50 tahun ke atas, mungkin barakallahu fikum sangat mengetahui hal itu sampai sekarang ini. Apalagi di saat dia disambut oleh Allahu Jalla wa'ala di penghujung hidup ini dengan hidayah dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, di masa-masa sekarang inilah tahaqqaqat fihi ghurbatud din. Benar-benar terwujud keasingan agama. Din yang kita sekarang pegangi, yang kita berjalan di atas bimbingannya dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, saya kira kita merasakan keasingan itu. Barakallahu fikum. Di tengah keluarga kita sendiri yang dipanggil oleh Allahu Jalla wa'ala. Selamat, ya, akhlaknya, manhajnya, akidahnya, selamat. Asing. Di masyarakat, di teman-teman kantornya kita atau pekerjaannya kita, asing. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menitipkan pesan kepada kita semuanya. Setelah melihat kenyataan hidup, barakallahu fikum, beliau menitipkan pesan kepada kita. Kata beliau, lebih ta'arah kepada para penuntut ilmu, para duat ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan kepada orang yang sudah mengenal kebaikan. Kata beliau, fa innahu yajibu ala kulli talibil ilmi satu ayyujannida nafsahu, untuk dia mempersiapkan dirinya menjadi pahlawan. Yujannid nafsahu. Menyiapkan dirinya menjadi tentara Allahu Jalla fi'ula. Karena kenyataan hidup ya seperti ini. Maka yang harus dia lakukan, mempersiapkan dirinya menjadi pahlawan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Dua. Wa ayyubaddila juhdahu. Pahlawan-pahlawan ini harus menyiapkan kesungguh-sungguhannya fi isalil khair, untuk menyampaikan kebaikan, wal huda petunjuk, wan nur ilal bashariyah kulliha. Dia harus menyiapkan dirinya bersungguh-sungguh siap berkorban untuk menyampaikan kebaikan, petunjuk, cahaya kepada manusia. Litahya ba'da mautiha hayatan thayyibatan mubarakan, agar basyariyah manusia ini kembali hidup setelah matinya. Allahu Akbar. Kejahilan itu memang membunuh segala-galanya. Kejahilan itu memang menidurkan semuanya. Pikirannya menjadi sarang khurafat dan takhayulat. pikiran. Semua larinya ke khurafat ini itu. Takhayul, takhayul, barakallahu fikum. Hati, ya sudah, tidak bisa kita bayangkan. Yang ada padanya adalah kumpulan keinginan jelek, cita-citanya jelek. Nasallallahu salamatal afiyah. Disebabkan karena kejahilan, barakallahu fikum, membunuh segala-galanya, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga semua organ-organ tubuh kita ini sudah tidak bisa lagi digerakkan menuju ta'atillah, ketaatan kepada Allah, kelurusan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, membunuh rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau bahwa petunjuk Allah Jalla wa'ala inilah. Kebaikan itulah. Cahaya ilmu itulah yang akan menghidupkan manusia setelah matinya kepada kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kehidupan yang mubarakah, yang berberkah. Wa yastaiqidhul ghafila an ghaflatihi wasabatihi, untuk membangunkan orang-orang yang lalai dari kelalaiannya, dari kelupaannya. Wa yursidal jahila ba'da jahlihi wa dhalalihi, memberikan bimbingan kepada orang-orang jahil setelah kejahilan dan ketersesatannya. Ini yang harus kita lakukan. Loh, saya kan tidak mondok. Tidak langsung artinya belajar duduk di sebuah pondok pesantren di depan ustaz. Ya, saya mengisi akhir-akhir hidup ini dengan terus mendatangi majelis taklim. Misalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Jikalau engkau telah mengakui hal itu, sesungguhnya engkau adalah jundullah. Engkau adalah tentara Allah Azza wa Jal, yang Allah Jalla ala persiapkan. Saya tidak bisa baca kitab, tidak dituntut. Kita berdakwah harus dengan membaca kitab, barakallahu fikum. Dengan kita menasehati kebaikan dakwah. Kita memberikan teladan di dalam hidup, dalam ibadah, dalam segala-galanya dakwah. Kita istiqamah dalam kebaikan dakwah. Terlalu luas, barakallahu fikum. Maka tidak boleh kemudian seseorang untuk mengatakan, saya bukan tulabul ilm. Loh, kita ini semuanya adalah tulabul ilm. Ada yang belajar memang di pondok pesantren. Ada yang, barakallahu fikum, belajar ketika Allah Jalla wa'ala membukakan kesempatan untuk dia. Itu semuanya tulab. Anak antum semuanya tulabul ilm. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus mempersiapkan diri kita menjadi jundullah. Tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan tadi sudah kita sebutkan. Ahlul batil yang berada di atas kesesatan itu bersemangat menarik dengan berbagai macam cara. Hartanya terkadang dikorbankan, diberikan untuk menggeret seseorang kepada kesesatan, ketersesatan tersebut. Apa kita yang sudah berada dalam kebaikan hidup ini menjadi penonton, tidak bergerak, tidak mau berbuat untuk menebar kebaikan kepada siapapun, barakallahu fikum. Semestinya kan kita yang membawa kasih sayang yang besar dari Allah Jalla wa'ala ini untuk mau menebarkannya. Saya dapat buletin dari masjid kita misalkan. Ya kalau misalkan menggantinya paling-paling berapa ratus rupiah perak, kita beli yang banyak. Ya kasih teman kita ini itu. Ini dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau akan sampaikan barakallahu fikum. Pada nasihat beliau yang ketiga. Wa ayyasta'milad da'i ilallah. Fidhalik anjahat turuqi wa khairal wasaili wa ashalal asalibi alantishali ahlil jahli wal ghiwayati. Beliau menyebutkan kepada para da'i, siapapun yang membawa kebaikan di dalam hidupnya, hendaklah dia menggunakan cara yang paling anjah, menguntungkan, meluluskan, barakallahu fiik, dan langkah yang terbaik dan yang termudah untuk menyelamatkan orang-orang jahil wal ghiwayah dan orang-orang yang tersesat. Ketika orang menganggap bahwa dakwah kita ini adalah dakwah yang kasar, yang kaku, yang tidak bisa bersahabat, misalkan, tentu banyak hal munculnya penilaian ini. Terkadang memang bawaan seseorang itu sampai dakwahnya yang dinilai. Kalau bertemu bersama temannya, tidak pernah namanya assalamualaikum. Berat sekali. Mau menyapa, jabatan tangan, ini sama teman-temannya sendiri. Apalagi kalau masyarakat yang bahasa kita awam, yang tidak mengenal, belum dipanggil kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, cuek bawaannya. Subhanallah. Tidak mau menyapa, pakai motor. Masyarakat ada, para pemuda-pemuda mungkin duduk. Wala assalamualaikum. Bablas. Melihat ada orang sekelumpulan saudara kita muslimin, coba turunkan kaca mobilnya, sempatkan diri assalamualaikum. Bukankah ini tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini adalah kebaikan? Betapa sering kita menduga kebaikan yang ringan itu, terkadang sudah. Betapa sering kita tidak betapa sering kita menyangka, tidak menduga dan tidak menyangka kebaikan yang ringan ini ternyata besar pengaruhnya, nilainya. Orang yang memusuhi taruhlah dakwah, kalau kita terus kobarkan bara api, ya tidak akan. Coba kita datang. Ketika itu api sudah mulai membara, lalu kita datangkan air ahibati fillah atau yang sejenisnya yang akan bisa memadamkan sesuai dengan kebutuhan. Barakallahu fikum. Maka akan padam itu semua. Tapi kalau api dibiarkan, lalu kemudian kita datang juga ada apinya, ya tentu barakallahu fikum, akan tidak mungkin bisa memadamkan api itu kalau kita datang membawa api. Dia benci loh sama saya. Lah iya, coba hilangkan dia dengan akhlak, dengan adab, dengan salam, dengan ini, insya Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mengambil contoh ahibati fillah. Kita harus berupaya bagaimana caranya bisa menebarkan kebaikan ini kepada umat. Di saat dianggap orang kasar, kaku, tidak kemudian bisa bergaul, barakallahu fikum, kita coba buktikan. Tidak demikian tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup. Dia berupaya untuk memberikan, menawarkan yang terbaik di dalam hidup. Mulai dari ini, assalam. Kalau Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kelebihan, ya Allah, ayo coba jadikan ini sebagai wasilah untuk dia mendapatkan petunjuk kepada Allah Tabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak memiliki langkah yang anjah, yang khairul wasail untuk menyampaikan. Orang menilai, lo itu Pak Ustadz itu kalau sholat di masjid, dia tidak pernah zikir. Yang dilihat oleh masyarakat, salam bablas, langsung pulang. Subhanallah. Dada masuk ke masjid, tidak pernah ketemu orang di masjid, assalamualaikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wajar kalau masyarakat menilai, sementara mereka berzikir dalam tanda kutip tadi, cara-cara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau misalkan kita duduk berzikir sendiri, kemudian barakallahu fikum, mungkin kita ya setelah itu di luar misalkan bertemu bersama mereka, apa salahnya kita assalamualaikum berjabatan tangan untuk menjawab tadi, oh dia tidak pernah mau jabatan. Loh buktinya dia juga demikian, ketemu sama kita salam, dia berjabatan tangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi beliau memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, agar kita berupaya dan berusaha menyampaikan kebenaran itu kepada siapapun juga. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Rabi'ah rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita, la yambaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi ayyudhayya nafsahu. Tidak boleh seseorang yang memiliki ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud oleh Rabi'ah, kata beliau, anna man kana fihi fahmun wa qabiliyatun lil ilmi la yambaghi lahu ayyuh mila nafsahu fatarakal istighala bihi li alla yuaddi dhalika ila raf'il ilmi. Kata beliau, barang siapa yang pada dirinya itu ada pemahaman yang benar tentunya, pada dirinya ada kesiapan untuk menerima ilmu, maka jangan sampai dia ketika ada kemauan dan keinginan untuk kemudian berilmu, barakallahu fikum, jangan sampai dia menyia-nyiakan kesempatan itu dengan yang lain. Diganti, ditukar, barakallahu fikum. Tujuannya adalah agar jangan sampai ilmu itu diangkat. Tatkala ilmu diangkat oleh Allahu Jalla fi'ula, yaitu dengan cara diwafatkannya para ulama, kan merugi, barakallahu fikum. Kita merugi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, di dalam petunjuk ini Allahu Jalla wa Ala telah menitipkan hal-hal yang baik di dalam hidup. Maka kita harus bersemangat untuk menjadi jundum min junudihi, tentara dari tentara Allahu Jalla wa Ala, penolong agama Allahu Tabaraka wa Ta'ala, pembela agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari bentuk pembelaan kita adalah menjawab kondisi hidup yang kita alami ini. Ada orang jahil, ada orang yang kaya menentang, ada orang yang angkuh dan sombong, ada orang yang berperilaku jelek dan buruk. Semua ini adalah kenyataan hidup yang kita alami, yang kita harus memberikan jawaban, barakallahu fikum. Kalaulah misalkan kita menyadari bahwa kita ini juga sedang berjuang di dalam hidup menyelamatkan diri, maka mari kita dengarkan apa yang dibimbingkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, agar kita benar-benar dalam persiapan diri ini sudah memiliki senjata di dalam hidup. Ketika mau terjun menjadi jundun min junudillah, tentara dari tentara Allahu Jalla wa'ala, du'at ilallah, orang yang menyampaikan al-haq, menyampaikan barakallahu fikum al-khair, kita sudah punya persiapan di dalam hidup. Kita sudah menjadi orang yang menang di dalam hidup. Lalu apa yang kita harus lakukan kalau demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika beliau berbicara tentang maratibul jihad, berbicara tentang martabat, tingkatan-tingkatan berjihad, beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah, fal jihadu arba'u maratib. Jihad di dalam hidup ini, berperang di dalam hidup ini, ada empat bentuknya. Pertama, jihadun nafsi, menjihadi diri kita sendiri. Yang kedua, wajihadu syaitan. Yang ketiga, wajihadul kuffar, menjihadi setan, maksudnya melawan. Menjihadi al-kuffar, orang-orang kafir. Dan menjihadi al-munafikin, orang-orang munafik. Kemudian beliau menitipkan pesan kepada kita. orang yang sedang dan telah mendapatkan petunjuk ini. Setelah dia bawa petunjuk ini di dalam hidup, ternyata dia sadar kalau setiap saat dia harus berjuang. Setiap saat dia harus berperang, barakallahu fikum. Berperang melawan musuh yang ada di dalam dirinya, dan dituntut untuk berperang dengan musuh yang ada di luar dirinya. Para ulama telah menyebutkan, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia tertolong untuk mengalahkan lawan yang ada pada dirinya, maka dia akan ditolong nusir, akan ditolong dari lawan yang ada di luar dirinya. Tapi jikalau tidak, maka musuhnya adh-dhahir yang akan mengalahkannya, barakallahu fikum. Beliau kemudian memberitahukan, menitipkan ilmu kepada kita, menjihadi diri dengan empat perkara atau empat tingkatan. Yang pertama, menjihadi dirinya agar belajar petunjuk, belajar dinul haq. Alhamdulillah, kita sedang berada dalam kondisi ini, barakallahu fikum. Kita belajar petunjuk, kita belajar din al-haq dalam kajian-kajian kita, barakallahu fikum. Kata beliau, yang tidak akan ada kebahagiaan, kemenangan di dalam hidup dan kemenangan di hari akhir kecuali dengan ilmu ini, barakallahu fikum. Kapan saja jiwanya luput dari ilmu, tidak ada ilmu padanya, syaqiyat fid darain, akan celaka hidupnya di dua negeri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, dia menjihadi, berperang melawan dirinya, alal amali bihi ba'da ilmihi, melawan dirinya agar mau diajak untuk berbuat dan beramal. Wa illa, karena kalau tidak, hanya berilmu saja tanpa ilmu, lam yadur illam yadurraha lam yamfa'ha. Kalau tidak memudaratkan dia, ia tidak berguna dan tidak bermanfaat buatnya. Tidak ada arti ilmu yang ada pada dirinya. Hafidhul Quran misalkan, menghafal kitab-kitab sunnah mungkin, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun dia tidak beramal. Ya, banyak penghafal-penghafal Al-Quran sekarang ini, barakallahu fikum, ada pondok pesantren tahfidz Al-Quran, ini di sana menjamur. Ya, maaf-maaf saja mungkin, barakallahu fikum, untuk menyiapkan pertandingan sana, pertandingan sini, sebatas itu. Menjadi orang yang terkenal, hafid, dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi ketika amal, jauh. Illam yadurraha lam yanfa'a. Kalau tidak memudaratkannya, maka akan tidak berguna, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, ayyu jahidaha ala da'wati ilaih. Dia menjihadi, berperang melawan dirinya agar mau, ini dia, agar mau terlibat dalam pembelaan agama Allah. Ada kan orang yang penting saya selamat loh mas. Ayo kita sama-sama dakwah menyampaikan. Ya wis, urusan diriku dan keluargaku wis besar. Tak mau. Padahal ini adalah bentuk jihad yang harus kita lakukan di dalam hidup. Yaitu berdakwah, mengajarkan orang yang la ya'lamuhu, tidak mengetahuinya. Karena kalau dia tidak menyampaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dari petunjuk wal bayyinat. Kalau sampai dia menyembunyikan ilmunya, maka ilmunya tidak akan berguna dan ilmunya tidak akan bisa menyelamatkan dia dari adab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, kata beliau, menjihadi dirinya, melawan, menekan dirinya, agar mau diajak bersabar atas masyaq ad-da'wati ilallah. Tantangan-tantangan, beban-beban di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, dijihadi dirinya. Ketika mendapatkan beban, dia pikun. Wa adzi wa adzal khalqi, ketika mendapatkan celaan, cercaan, dia pikun. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Dia pikul itu semua karena Allahu jalla fi ula. Beban-beban di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, celaan-celaan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan, apabila dia telah menyempurnakan empat hal ini pada dirinya, sara minar rabbaniyin, maka dia adalah ar-rabbaniyin. Fa inna salafa, sesungguhnya kaum salaf sepakat bahwa orang alim tidak akan diberikan gelar alim rabbani sampai, kata beliau, ya'rifal haqqa, mengilmui kebenaran, wa ya'mala bihi, dan dia mengamalkan kebenaran itu, wa yu'allimahu, dan dia mengajarkan, faman 'alima wa 'amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawati, fi malakutis samawati. Dia tidak akan dikatakan alimun rabbani sampai dia mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran, mengajarkannya barakallahu fikum. Siapa saja yang ini perjalanan hidupnya, belajar, mengamalkan, menyampaikan, maka dia akan menjadi orang yang terpandang di penduduk langit barakallahu fikum. Di sisi malaikat Allahu tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, saya mengajak melalui majlis yang terhormat ini barakallahu fikum, agar kita benar-benar menyiapkan diri. Tentu kita semuanya ingin menjadi nahnu ansarullah. Kami ini adalah penolong-penolong Allahu Jalla fi'ula. Karena Allahu Jalla wa'ala yang telah berjanji di dalam Al-Quran, intansurullah, jika kalian menolong Allahu jalla fi'ula, maka yansurkum, Allahu jalla wa ala akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Termasuk pertolongan kita terhadap agama Allah jalla fi'ula, kita belajar. Termasuk pertolongan kita terhadap agama Allah jalla wa ala, kita mengamalkannya. Dan termasuk wujud pembelaan kita terhadap Allah jalla wa ala agamanya adalah kita mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, di dalam dakwah inilah Allahu jalla wa ala telah menganugerahkan hal-hal yang besar. Termasuk dari yang dianugerahkan oleh Allahu jalla wa ala dalam perjalanan hidup bersama petunjuk Allahu jalla wa ala adalah adanya warasatul anbiya di tengah-tengah kita. Adanya pewaris-pewaris nabi di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Merekalah adalah yang membantu menolong kita di atas petunjuk ini untuk sampai kepada kebaikan-kebaikan yang besar. Kalaulah kita tidak bertemu dengan mereka, karya-karya merekalah yang kita kaji dan dalami. Di pondok pesantren, kita baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan bertahap-tahap dan bertahap. Kita belajar kitabnya Imam Ibnu Baz rahimahullah. Belajar kitabnya Barakallahu Fikum Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Ulama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini adalah nikmat yang keberikutnya dalam perjalanan kita di atas petunjuk ini. Allahu jalla fi'ula menemani hidup kita ini dengan warasatul anbiya yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan mafatih membuka kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Wa maghaliq lisyarr, yang akan menutup pintu-pintu kejelekan dalam diri kita atau perjalanan kita dengan petunjuk ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nikmat yang keberikutnya, sehingga di saat atau keberada di saat ulama itu dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disitulah musibah yang besar terjadi. Kita tahu, di saat baru saja kita mengenal di dalam dakwah ini Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, beliau sudah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Kita menyaksikan musibah bermunculan. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, musibah bermunculan. Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Imam Mukbir rahimahullahu ta'ala, ketika ulama-ulama ini meninggal dunia, bersusulan ujian demi ujian menimpa dalam perjalanan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka keberadaan ulama di tengah-tengah kita ini merupakan sebuah nikmat yang besar dalam perjalanan kita menyelamatkan diri dalam petunjuk Allahu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, termasuk dalam prinsip yang diajarkan di dalam dakwah ini, di dalam hidayah ini, di dalam din al-Islam, adalah kembali kepada bimbingannya al-ulama. Ketika kita sedang tertawa, bergembira, senang ria, ada bimbingannya. Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup, ada arahan dan bimbingan-bimbingannya, barakallahu fikum. Ketika mendapatkan kegentingan di dalam hidup, mereka telah menitipkan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kembali mencari bimbingan para ulama, mentaati mereka, merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti kita tahu bahwa kembali kepada ulama itu adalah ibadah kepada Allah. Yang kita harus bangun ibadah kita ini di atas ketulusan. Yang kita harus bangun ibadah kita ini di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu satu ayat yang kita telah hafal semuanya, barakallahu fikum, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatilah Allah Azza wa Jalla dan taatilah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum. Ulama ut-tafsir menjelaskan ulil amri minkum, ada yang mengatakan umara yang dimaksud, ada yang mengatakan ulama yang dimaksud, ada yang mengatakan dua-duanya, al umara wal ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala memilih ini, al umara wal ulama. Demikian juga barakallahu fikum Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ulil amri minkum adalah pemimpin dan waliul amr dan juga al-ulama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menitipkan kita penjelasan tafsirnya, barakallahu fikum. Kata beliau ketika berbicara wa amara bi ta'ati ulil amri wa humul wulatu 'alan nas minal umara wal hukam wal muftin. Berarti dua-duanya. Bimbingan dari pemimpin harus, barakallahu fikum, kita taati. Bagaimanapun bentuk bimbingannya, selama tidak menyelisihi tuntunan-tuntunan agama. Ini kan pendapat saya, pendapat kami, yang menyelisihi pemimpin. Misalkan, sampean itu salah sesungguhnya. Wong Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan kita untuk mentaati wulatul umur, barakallahu fikum, dalam hal apapun selama tidak bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wal muftin, ulama yang memberikan fatwa, rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan tidak akan la yastaqimu linnas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyadi lahum ta'atan lillah wa raghbatan fi ma indahu. Beliau menjelaskan tidak akan lurus urusan agama mereka, maksudnya annas, agama manusia, dan dunia, coba, dan dunia mereka, kecuali dengan mentaati ulatul umur, barakallahu fikum, bai umara, atau ulama, rahimani wa rahimakumullah, wal inqiyad lahum, dengan mentaati mereka dan tunduk kepada mereka, ingat, ta'atan lillah wa raghbatan fi ma indahu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah jalla fi'ula dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Kita semuanya mengakui bagaimana usaha dari ulat umur kita barakallahu fikum untuk melindungi rakyatnya. Tidak menginginkan satupun dari mereka terzalimi di dalam hidupnya. Dia jaga baik-baik. Bukankah ini kita harus berterima kasih? Dalam keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, kita wajib taat selama tidak bermaksiat kepada Allahu Jalla fi'ula. Mungkin kita punya pandangan, atau mungkin kita punya pendapat barakallahu fikum yang berbeda dengannya. Ya akhi, ini adalah pintu ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Ini adalah pintu ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggalkan. Mungkin kita menganggap ada pandangan yang lebih baik, pandangan yang lebih baik. Belum tentu. Tinggalkan ini pandangan engkau. Ikuti sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini prinsip barakallahu fikum di dalam hidup. Kemudian beliau menyebutkan walakin bisyartin alla ya'muru bi ma'siyatallah, dengan syarat selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Fa in amaru bidzalika fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jikalau mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah jalla fi'ula, maka tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, catat baik-baik. Mentaati ulatul umur adalah perintah dari Allah Jalla fi'ula. Kalau ulatul umur membimbing, mengarahkan kepada sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah, kita mengikuti, maka ini adalah masuk ta'atan lillah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan setelah kita sholat, setelah kita makan dulu, ya makan dulu, kemudian sholat, baru insyaallah ba'da shalah kita langsungkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika